بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومعهم بإحسان اليوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، kita melanjutkan insyaAllah ta'ala liqa' ke-12 dari kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim. Pembahasan kita mulai dari halaman 98 dari kitab Iqtida' As-Sirat Al-Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dengan materi diawali dari masalah ikhtilaf at-tadad. Ikhtilaf at-tadad. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, wa amma ikhtilafu at-tadad فهو القولان المتنافيان. Adapun perbedaan yang bersifat tadad. Tadad itu kontradiktif antara satu dengan lainnya. Maka dia adalah al-qaulanil mutanafiyan, dua pendapat yang saling menafikan satu sama lain, yang bertentangan satu sama lain. Imma fil usuli wa imma fil furu', bisa jadi pendapat tersebut yang bertentangan di perkara usul atau di perkara furu'. Ya, di perkara usul atau di perkara furu'. Dan ini masalah usul dan juga furu'. Yaitu usul berarti prinsip-prinsip agama, furu' berarti cabang-cabang agama. Ini yang menjadi hal yang menjadi tinjauan bagi sebagian ulama. Bagaimana Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam beberapa konteks beliau mengingkari pembagian agama menjadi usul dan juga furu', yang menjadi usul dan juga furu'. Ya, sebentar. Ya, baik usul maupun furu' dalam agama. Dalam beberapa konteks Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengingkari hal tersebut dan menisbatkan bahwasanya penyandaran ini, istilah ini dicetuskan oleh orang-orang dari mutakallimin, terutama Mu'tazilah, yang mereka menginginkan kebatilan dari istilah-istilah ini. Tetapi di beberapa konteks di kitab-kitab beliau rahimahullah, beliau menyebutkan pengistilahan ini dan beliau membagi juga agama menjadi usul dan juga furu'. Maka Allah alam, di sini ada karya Syekh Sa'ad Asy-Syafri yang menyebutkan masalah-masalah ini dalam kitabnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ya, usul dan juga al-furu'. Ala kulli hal, al-qawlani al-mutanafiyani imma fil usuli wa imma fil furu', dua pendapat ulama yang saling bertentangan baik di perkara prinsip atau di perkara cabang. Indal jumhuril ladina yaqulun al-musibul wahid. Ini ikhtilaf at-tadad, ikhtilaf yang saling kontradiktif, itu pendapat yang saling kontra satu sama lain dalam perkara prinsip ataupun cabang. Ini bagi jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya al-musibu wahidun, yaitu yang benar cuma satu dari pendapat-pendapat tersebut. Nah, jadi ikhwat sekalian, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mujtahid dengan ijtihad, ya, kadang-kadang bisa jadi musib, kadang-kadang ghair musib, yaitu kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Maka ketika ada ikhtilaf atau buat perselisihan atau perbedaan pendapat yang saling kontras satu sama lain antar pendapat tersebut, baik dua pendapat maupun lebih, maka jumhur ulama menyatakan bahwasanya dari pendapat-pendapat tersebut jika sudah ditelusuri satu sama lain kontradiktif, artinya ulama A misalnya mengatakan haram, ulama B mengatakan makruh, ulama C mengatakan mubah, bahkan ulama D mengatakan sunnah, maka ketahuilah ini ikhtilaf at-tadad namanya. Ikhtilaf at-tadad yang kalau berdasarkan ijtihad maka kesemuanya insyaAllah mendapatkan ganjaran pahala. Tetapi jumhur mengatakan di sini ya betul begitu. Adapun masalah isabah, yaitu benar, maka kata jumhur ulama al-musibu wahid, yang benar cuma satu. Yang benar dari pendapat-pendapat tersebut cumanlah satu. karena kebenaran itu tidak berbilang, dan ini pendapat yang insya Allah yang sahih. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Kemudian wa illa faman qala kullu mujtahidin musibun fa indahu huwa min bab ikhtilafi at-tanawwu'i la ikhtilafi at-tadad. Kalaupun bukan al-musib al-wah, musib wahid, siapa yang mengatakan kullu mujtahidin musib, setiap mujtahid itu musib, benar, maka maksudnya di sini adalah ketika di area ikhtilaf at-tanawwu', bukan di area ikhtilaf at-tabad. Jadi ikhtilaf terbagi menjadi dua, ikhtilaf at-tabad dan ikhtilaf at-tanawwu'. Ikhtilaf at-tabad yaitu perselisihan yang saling kontradiktif sama satu sama lain. Adapun ikhtilaf at-tanawwu' yaitu perselisihan yang natijahnya setiap pendapat itu memberikan variasi pendapat dan tidak satu sama lain tidak saling membelakangi atau tidak bertentangan satu sama lain. Maka untuk ikhtilaf at-tanawwu' kita katakan kullu mujtahidin musibun. Setiap mujtahid ketika di ikhtilaf tanawwu', maka semuanya itu insyaallah musib. Musib di sini bukan berarti semuanya benar dalam arti kalau misalnya ikhtilaf tanawwu', semuanya itu benar, karena tanawwu' di sini menunjukkan varian dari pendapat dan tidak saling bertolak belakang satu sama lain, yang mana kadang-kadang itu cuma beda takbir, pembahasan atau penyebutan dan pengistilahan, itu sebagaimana sudah kita bahas. Maka di sini ikhwah sekalian, ketika kita lihat dalam kitab-kitab usul fiqih dan juga kitab-kitab akidah dan seterusnya, ada istilah-istilah mujtahid, ya, muqallid, dan yang musib itu wahid saja. Maka ini untuk apa? Ikhtilaf at-tabad. Adapun untuk ikhtilaf at-tanawwu', ketika semua berijtihad dengan kaidah dan dalilnya masing-masing, maka kita katakan boleh kullu mujtahidin musibun, ya, dan semua berijtihad dan semua itu tidak saling bertolak belakang melainkan variatif antar satu dengan lainnya. Ya, wa huwa min bab ikhtilafi at-tanawwu' la ikhtilafi at-tabad. Kalau kullu mujtahidin musib itu dalam masalah ikhtilaf yang tanawwu', bukan ikhtilaf yang tabad. Fahadhal khitab, fahadhal khutbu fihi ashad. Dalam masalah ikhtilaf tabad itu, ya, ikhtilaf tabad ini kerumitannya dan juga kadang keramaian dan perselisihan itu lebih kuat lagi dalam ikhtilaf tabad. Jelas, karena satu sama lain saling berselisih. Li'annal qawlaini yatanafayan, karena kedua pendapat saling menafikan satu sama lain, kontradiktif satu sama lain. Lakin najidu kathiran min ha'ulai qad yakunul qawlul batilu alladhi ma'a munazi'ihi fihi haqqun ma au ma'ahu dalilun yaqtadi haqqun ma. Intinya, engkau bisa menemukan dalam pendapat batil yang ada pada seterunya itu kadang-kadang bisa mengandung kebenaran. Jadi dalam ikhtilaf tabat yang mu'tabar, antum akan mendapatkan pendapat yang batil itu tetap ada kebenaran di balik itu. Au ma'ahu dalilun yaqtadi haqqan ma, atau di balik pendapat yang batil atau salah tersebut, ya, itu masih ada kebenaran gitu loh, masih ada kebenaran. Ya. Ini ikhtilaf at-tabad. Misal-misal saya kasih contoh dan semoga contoh ini benar, ya. Masalah membacakan tahlil atau membacakan la ilaha illallah atau yasin untuk orang-orang yang wafat. Ya, orang-orang yang wafat atau yang telah wafat membacakan yasin. Ini ikhtilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan itu bid'ah, ada yang mengatakan itu bahkan sunnah. Lihat, dua hal ini saling bertentangan satu sama lain. Bagaimana bisa bercampur dua pendapat yang bertentangan? Gak mungkin. Yang satu mengatakan ini bid'ah, membacakan yasin untuk orang-orang yang telah wafat. Yang satu mengatakan ini bahkan sunnah. Yang mengatakan bid'ah mengatakan hadith-hadith yang berkaitan dengan keutamaan yasin untuk para mayit, itu semua hadis yang dhaif atau maudhu' atau dhaif jiddan, dan itu tidak diterima dalam masalah hukum karena ini berkaitan dengan masalah hukum membacakan Yasin untuk mayit. Baik. Kemudian bagaimana dengan orang yang mensunnahkannya? Maka dikatakan pula di sini ya, kita katakan ini ana mengikuti, tentu mengikuti pendapat yang mengatakan itu tidak benar, itu bisa menjadi bid'ah. Tapi di sini kita katakan mereka qaulnya batil. Ya, dan seteru kita itu yang mengatakan itu sunnah, mereka mungkin memiliki kebenaran di balik itu dari kaedah-kaedah misalnya. Ya. Tetapi natijah yang didapat yaitu hukum yang tidak benar, yaitu mereka menganjurkan hal tersebut. Au ma'ahu dalilun yaqtadhi haqqan ma, atau bersamaan dengannya ada dalil yang melazimkan adanya suatu kebenaran. Ya, mereka mungkin memiliki dalil, tetapi dalil tersebut ya kita katakan dhaif misalnya. Dhaif dari segi sanadnya dan seterusnya. Mungkin bagi mereka dalil tersebut tidak dhaif. Mungkin hasan li ghairihi atau hasan li dzatihi, tergantung ijtihad mereka. Maka di sini fayarudul haqqo fil asli hadza kullah. Ya, maka bisa jadi setelah perseteruan ini dari satu sisi orang ini kita melakukan kesalahan sebagaimana seterunya melakukan kesalahan dalam masalah yang pokok. Hatta yabqa hadza mubtilan fil ba'd kama kana al awal mubtilan fil asl. Ya. Sebagaimana di sini ya, ada yang membatilkan sebagian dari pandangan lawannya dan ada yang kemudian membatilkan seluruh dari pandangan lawannya, baik dari natijah atau hasil hukumnya atau dari pondasi argumentasinya berupa dalil atau kaidah. Kadang bisa saja kita batilkan. Jadi keberadaan ikhtilaf at-tadad itu saling membatilkan satu sama lain. Dilihat yang dibatilkan apakah sebagiannya atau seluruhnya. Kadang-kadang kita membatilkan suatu pendapat itu sebagiannya saja, misalnya kita hanya membatilkan istinbat hukumnya tapi kita tidak membatilkan dalilnya, gitu loh. Jadi ada yang namanya dalil, ada yang namanya istidlal atau istinbat. Ya, namanya dalil itu berarti memang nas pokoknya, seperti misalnya nas Al-Qur'an, nas hadis, dan bisa juga qiyas, walaupun qiyas itu kadang-kadang malah justru ma'al fariq, tidak benar, atau bisa juga ijma' kaum muslimin. Tapi di sini kadang kita katakan dalilnya sahih, tetapi istidlal dan istinbatnya yang batil. Istidlal dan istinbatnya yang batil. Ya. Sebagai contoh, sebagian ulama berselisih pendapat, walaupun hal ini tidak begitu masyhur, tetapi di keseharian kita, apa hukum makan dengan sendok, mana yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makan dengan sendok atau makan dengan tangan langsung tanpa sendok? Ya, ya, Rasulullah SAW diriwayatkan makan dengan tiga jari. Nah, di sini kita semua sepakat akan benarnya hadis tersebut. Namun ulama berselisih. Ada yang mengatakan yang afdal, dan anda pernah mendengar ini dari beberapa masyayikh, di antara Syekh Mashhur bin Salman hafizahullah. Beliau menegaskan dan sebagian ulama lainnya bahwa saya makan dengan sendok itu lebih dekat kepada sunnah dibandingkan makan dengan tangan. Untuk orang-orang zaman sekarang, lihat makan dengan tangan, kalau kita biasanya makan dengan tangan berapa jari yang kita pakai? 5, ya. Bahkan mungkin segepok-gepoknya langsung. Tetapi kata Syekh Mashhur dan ulama lainnya, beberapa ulama, ini permasalahan yang tidak banyak diangkat memang, tapi boleh kita angkat di sini, mengatakan bahwasanya itu lebih dekat kepada sunnah, pakai sendok. Kenapa? Karena ketika pakai sendok, kita pasti menggunakan hanya 3 jari dan itu lebih dekat kepada apa yang ternaskan di sunnah. Lihat nas dalam sunnah jelas, dan istidlal para ulama yang menegaskan makan dengan sendok itu lebih dekat kepada sunnah, itu juga istidlal mereka, yaitu dikiaskan 3 jari. Lihat, di sini ada dalil, kita sepakati. Tapi kalau misal istidlalnya kita lihat, sebagian fuqaha atau ulama lainnya mengatakan tidak. Kita melihat ke zahir dari hadis tersebut secara utuh, bahwa saya ini maksud 3 jari langsung, bukan dengan menggunakan 3 jari dengan sendok. Karena di zaman Nabi SAW mungkin tidak pakai sendok langsung 3 jari. Maka kita kembali kepada asal hadis. Lihat di sini ikhwas kalian, dalilnya sama, istinbatnya berbeda, cara memahaminya juga berbeda, Ya, maksudnya cara memahami di sini memahami istinbat dan istidlal bagaimana dalil tersebut sampai kepada masalah sendok atau tidak. Itu ulama berbeda pendapat. Ini kemudian menjadi apa? Menjadi ikhtilaf yang at-tadad, bukan ikhtilaf yang tanawur. Kenapa tadad? Karena satu mengatakan lebih dekat ke sunnah, satu mengatakan pakai sendok tetap mubah, tapi tidak sampai kepada sunnah. Adapun sunnahnya dengan tangan langsung. Lihat beda kan? Ini kontradiktif satu sama lain. Nah sekarang misalnya Anda ikut dengan ulama yang mengatakan bahwasanya makan tanpa sendok itu lebih afdol dan itu yang biasa Anda lakukan. Anda katakan juga bahwa saya makan dengan sendok sesuai sunnah, lebih dekat kepada sunnah, Anda katakan itu pendapat yang kurang benar, misalnya, kurang tepat. Betul makan pakai sendok itu boleh, tetapi kalau disebut sampai lebih dekat kepada sunnah, maka itu tidak benar, misal itu misal kata Anda. Maka ini berarti apa? Ini berarti Anda menjadi mubtil fil ba'd. Mubtil fil ba'd, yaitu Anda membatilkan sebagian dari apa yang mereka bangun dari argumentasi, yaitu natijahnya, istidlalnya, ya, dan hasil dari istidlal. Anda katakan tidak tepat. Adapun dalilnya Anda setuju. Nah, itu contoh dari kasus mubtil fil ba'd. Adapun kalau misalnya sampai mubtil fil asl, yaitu dari dalilnya kita batilkan, maka ini seperti masalah contoh yasinan tadi. Sebagian ulama mengatakan yasinan untuk mayit ini menjadi kebid'ahan. Loh kenapa? Karena dalil-dalilnya itu pun dhaif atau dhaif jiddan, bahkan bisa jadi maudhu'. Maka ini berarti mubtil dalam masalah asalnya, yaitu dari pokok dalilnya kita ingkari. Ya taib. Kemudian kama ra'aituhu likathirin min ahli sunnati fi masailil qadri, fil masailil qadri was sifati was sahabati wa ghairihim. Sebagaimana aku melihat banyak sekali dari kalangan ahli sunnah dalam masalah-masalah berkaitan dengan takdir, sifat-sifat Allah dan juga sahabat wa ghairihim. Wa amma ahlul bid'ati. Nah, adapun ahlul bid'ah. Adapun ahlul bid'ah. Ya. Fal amru fihim zahir. Perkara tentang mereka ini zahir. Baik, Anda terlebih nanti tadi kembali dulu masalah membatilkan dari segi dalil, ya, yaitu kembali kepada apakah hadis tersebut sahih atau hasan atau dhaif atau dhaif jiddan atau munkar atau syadz dan seterusnya, yaitu dalam masalah usul atau dalam masalah furu. Dalam masalah furu tadi kita sudah sebut-sebut, ya, sudah sebut masalah isbal itu tadad, ikhtilaf tadad, ikhwan, ikhtilaf tadad, dan itu semua berijtihad. Itu semua berijtihad. Ya, tapi yang sahih adalah bahwa isbal itu haram. Dan dalil-dalilnya tidak kita batilkan karena dalil-dalilnya sama, maka dalil yang mengharamkan. Tetapi yang dibatilkan adalah istidlalnya. Adapun dalam masalah usul juga ada ikhtilaf tadad. Misalnya usul yang dimaksud di sini adalah akidah, ya. Misalnya masalah apakah mayit mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang di atas kubur. Ini ikhtilaf di antara ulama. Ikhtilaf di antara ulama, ya. Walaupun ada dalil yang secara zahirnya dalil menegaskan tidak, tapi kadang-kadang ada dalil lain yang menegaskan ada mungkinnya mereka mendengar. Nah, ini khilaf di antara ulama. Ini dalam masalah apa? Masalah usul atau yang disebut juga masalah akidah. Ya, maka hal yang menjadi perselisihan di antara ahli qiblah. Kenapa? Karena satu mengatakan iya, satu mengatakan tidak, padahal ini masalah gaib, gitu kan? Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Ya. Baik, wa amma ahlul bid'ah, adapun ahlul bid'ah jelas fal amru fihim zahir. Urusan mereka, perkaranya itu jelas tentang mereka mah ahlul bid'ah, karena mereka memang pondasi awalnya bid'ah. Misalnya dari awal dengan kalam. Pemahaman mereka itu dengan kalam tentang asma dan sifat Allah, maka ini sudah dari awalnya sudah bid'ah, maka ini sudah jelas. Wa kama ra'aituhu likathirin minal fuqaha'i, sebagaimana aku lihat banyak dari para fuqaha, aw li aktharil mutaakhirina fi masailil fiqh, atau mayoritas dari orang-orang belakangan, yaitu ulama-ulama mutaakhirin dalam masalah-masalah fiqih. Wa kadzalika ra'aitu al-ikhtilafa katsiran baina ba'dil mutafaqqihah, begitu pula aku melihat banyak sekali perselisihan antar ahli fikih, wa ba'dil mutasawwifah, dan antar ahli tasawuf, wa baina firaqil mutasawwifati wa nadhairuhu katsirah, dan juga perselisihan antara firqah-firqah, kelompok-kelompok ahli tasawuf. Jadi tasawuf itu banyak firqahnya. Ya, ada Tijaniyah, ada Rifa'iyah, ada ini itu dan seterusnya. Wa nadhairuhu katsirah, dan yang semisal itu banyak sekali. Wa man ja'ala Allah lahu hidayatan wa nuran. Wa man ja'ala Allah lahu hidayatan wa nuran. Ra'a min hadza ma yatabayyanu lahu bihi manfa'atan ma ja'a bihil kitab was sunnah. Dan barang siapa yang Allah jadikan buat dia, Allah berikan buat dia hidayah, petunjuk dan juga cahaya, maka dia akan melihat apa yang jelas baginya dari apa yang bermanfaat dari apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang yang Allah berikan petunjuk dan juga cahaya, itu akan Allah mudahkan untuk melihat natijah yang sahihah, manfaat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Minan nahi an hadha wa ashbahih, dari larangan akan hal ini dan semisalnya. Wa in kanatil qulubu sahihatu tunkiru hadha ibtida'an, lakinna nurun ala nur. Walaupun misalnya qalbu yang sahihah, ya, meskipun pada dasarnya hati yang bersih dan sehat telah mengingkari hal tersebut, tetapi setiap hati memiliki keadaan, ya, dan di awalnya itu mungkin mengingkari, tetapi nur ala nur, ya, yaitu cahaya di atas cahaya, maka qalbu ini yang sahiha memiliki, qalbu yang sahiha memiliki cahaya. Nah, kemudian ditambah dengan hidayah, maka jadilah nur ala nur. Begitu, nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ya. Baik, sebentar dulu. Baik, dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa hadzal qismu wal hadzal qismu alladhi sammaynahu ikhtilafan tanawwu' kullu wahidin min al mukhtalifin musibun fihi bila taraddud. Adapun di sini bagian yang kita sebut sebagai ikhtilaf at-tanawu', ikhtilaf at-tanawu' beda dengan ikhtilaf at-tadad, beda. Ikhtilaf at-tanawu' menunjukkan variasi pemaknaan, ya, dan tidak kontras satu sama lain. Kullu wahidin minal mukhtalifin musibun fi bila taraddud, setiap dari para penyelisih, orang yang berbeda itu masing-masing benar dalam ikhtilaf tersebut tanpa ada keraguan. Lakinnadzammu, atau bisa lakinnadzamma, waqi'un 'ala man bagha 'ala al-akhari fi, tetapi adzam yaitu celaan, waqi' itu terjadi, ya, celaan patut disematkan atas orang yang bagha 'ala al-akhari fi, orang yang melampaui batas atas pihak lainnya. Dan saya melihat kalau sekarang-sekarang ini pihak yang bagho, yaitu melampaui batas dalam urusan masalah-masalah yang bergulir di Facebook, ya, belakangan ini, ya, baik, belakangan ini masalah apa ya, apa kemarin, masalah berguru kepada ahlul bid'ah, ya, berguru kepada ahlul bid'ah, ini menjadi masalah yang begitu populer belakangan ini di Facebook, dan saya berharap stop berselisih dalam masalah ini. Ya, jikapun ada pihak yang salah, katakan itu salah dan ralat. Namun kita lihat apa yang terjadi. Ya, lakinna dhamma waqi'un 'ala man bagha 'ala al-akhari fi. Celaan. Nah, kalau kemarin ikhtilafnya entah itu ikhtilaf tanawu' atau ikhtilaf tadad. Satu mengatakan enggak apa-apa. Belajar dari ahli bid'ah dengan persyaratan tertentu. Satunya lagi kemudian membantah. Ala kulli hal, kalau misalnya mau dikumpulkan, mau ditenangkan, wallahu a'lam, ada kemungkinan bahwasanya kedua pihak yang berselisih tersebut itu mereka akan saling menyepakati satu sama lain. Namun karena kita melihat dari awal sudah terhembus hawa nafsu dalam membantah lawan dan mengkritiknya, maka ini masuk dzam, hal yang dicela, celaan untuk mereka semua. Ya, ketika apa? Man bagha 'alal akhiri fi. Orang yang melampaui batas terhadap saudaranya sendiri yang berselisih dengannya. Bagha, ya, berselisih pendapat. Ini dalam ikhtilaf tanawu' loh. Ya, ikhtilaf tanawu'. Begitu juga dengan ikhtilaf tabat. Ya, maka tidak boleh seseorang ketika menghadapi perselisihan yang saling kontradiktif itu kemudian satunya melangkahi bangkai satunya lagi gitu loh. Yaitu memakan bangkai satunya lagi, mengingkari sih mengingkari, tapi dengan hujah, dengan adat. Adapun kalau melebar kemana-mana, kemudian menyebutkan aib-aib pribadi dan menyertakan orang-orang yang tidak ada kaitannya dalam kasus, nah ini semua sudah menjadi baghi, yaitu mujawazatul had dan berlebihan. Dan inilah yang menimpa, menimpa fitnah yang menimpa bagi orang-orang yang terbiasa tampil namun tidak punya pentas. Ketika kita sering tampil tanpa pentas, artinya suka tampil di media sosial semata, ya, tidak punya pentas yang nyata, maka biasanya lebih berani dalam berbicara. Apalagi kalau sudah pengen tampil tanpa pentas dan namanya samar, maka ini ya lebih buruk lagi keadaannya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad dalla al-Qur'anu 'ala hamdi kulli wahidin min at-ta'ifataini fi mithli dhalika idza lam yahsul baghi kama fi qawlihi ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala usuliha fa bi'idznillah. Dan Al-Qur'an telah menunjukkan atas pujian setiap dari pihak yang berselisih akan hal dalam masalah semisal ini, kalau misalnya tidak terjadi apa, sikap melampaui batas. Kalau terjadi ikhtilaf at-tanawu' dan tidak terjadi sikap melampaui batas antar satu sama lain, maka ini seperti yang Allah puji, ma qata'tum min linatin, ya, apa yang kalian tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, au taraktumuha, apa yang tidak kalian tebang, kalian biarkan, qa'imah ala usuliha, tetap kalian biarkan di atas akarnya, fa bi'idznillah, maka itu semua dengan izin Allah. Ini Allah puji dalam urusan perang. Ya, Allah puji. Maksudnya apa? Yaitu kan bukankah ya, ini di dalam surat Al-Hasyr. Ketika para sahabat ya mereka mengepung Bani Nadir. Ya. Itu kan memang ada larangan kalau perang pohon-pohon jangan ditebang-tebangin. Itu ada larangan dari Nabi SAW. Tapi kemudian demi maslahat sebagian dari mereka menebang pohon-pohon itu. Ya berselisih, beda kan di sini. Ada yang menebang pohon, ada yang tidak menebang pohon. Zahirnya ini malah justru ikhtilaf at-tadad, yaitu satunya seperti membolehkan, satunya menahan diri, seperti ada perselisihan tadad, bertentangan. Tapi karena ya tidak apa, tidak terhas, tidak ada mujawazul had, tidak ada baghi, tidak ada sikap melampaui batas, maka Allah Ta'ala pun memuji kedua-duanya itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون. Mereka saling berselisih dalam masalah memotong pohon-pohon tersebut, meruntuhkan pohon-pohon tersebut, kira-kira boleh apa enggak ya. Maka dikatakan Syekhul Islam, وقطع قوم, suatu pihak dari sahabat itu ada yang memotongnya, menghancurkan pohon, dan ada yang dan sebagiannya tidak menghancurkan pohon tersebut. Jadi ini perbedaan di antara sahabat sendiri dalam masalah ini. Walaupun ini disebut masalah furu'. Wa kama fi qawlihi, sebagaimana juga di perkataan Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Dawud dan juga Nabi Sulaiman. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Daud, ingatlah kisah Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Keduanya memberi keputusan tentang ladang seseorang, tanaman seseorang. Ya, ada apa? Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Ya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh keduanya. Jadi pertama orang tersebut minta pendapat dan keputusan Nabi Daud alaihissalam selaku bapaknya Nabi Sulaiman. ya. Namun kemudian karena kurang merasa puas, nanya juga ke Nabi Sulaiman, dan ternyata jawaban Nabi Sulaiman alaihissalam itu lebih tepat dan lebih bermaslahat. Maka Allah katakan, fafahamnaha Sulaiman. Kemudian kami jadikan Nabi Sulaiman paham, atau kami memberikan pemahaman terhadap hal tersebut kepada Sulaiman alaihissalam tentang hukum, untuk hukum yang lebih bagus, hukum yang lebih tepat untuk hal tersebut. Wa kullan ataina hukma wa ilma. Masing-masing mereka telah kami berikan hikmah dan ilmu. Lihat di sini kata Allah, kata Syekhul Islam, fa khassa Sulaiman bil faham wa athna alaihi ma bil ilmi wal hukum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Sulaiman dalam masalah pemahaman. Jadi lebih bagus pemahamannya Nabi Sulaiman. Namun Allah taala memuji keduanya dengan keilmuan dan juga hikmah atau hukum. Ya. Padahal apa? Padahal antara ijtihadnya Nabi Dawud dan juga ijtihadnya Nabi Sulaiman itu berbeda satu sama lain, tapi keduanya Allah Subhanahu wa taala puji. Dan yang rajih, yang sahih adalah dari pendapat ulama bahwasanya Nabi atau Rasul kadang-kadang bisa juga berijtihad. Wa kama fi iqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Bani Quraizah liman shalla al-'asr fi waqtiha. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan, menyetujui, membolehkan juga di hari pengumpulan atau menuju Bani Quraizah. Ya, Bani Quraizah ini salah satu kampung orang Yahudi sekitar Madinah. Ya, mereka adalah sekutunya kaum Aus ketika kaum Aus itu masih musyrik. Jadi di sini ada di antara para sahabat yang salat asar di waktunya. Waliman akhoraha ila an wasala ila Bani Quraizah, dan juga ada yang mengakhirkan salat asar sampai baru pas sampai di Bani Quraizah baru kemudian mereka baru salat. Sebagaimana pesan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan sampai ada seorang salat asar kecuali kalau dia sudah sampai di Bani Quraizah. Maka ini sahabat berselisih pendapat kemudian. Ada yang mereka mengikuti zahir dari hadis ini, oh kita enggak boleh menyelisih Rasulullah, ayo kita salatnya di Bani Quraizah aja. Namun sebagian para sahabat mengambil pandangan yang menitik beratkan hadis Nabi SAW berkaitan dengan sholat pada waktunya. Karena menurut mereka, ini kita kan dilarang sholat di luar waktunya. Kita baru sampai Bani Quraizah itu kemungkinan setelah maghrib. Jadi kalau kita nanti sholat setelah maghrib, ya itu gak benar dong. Padahal Nabi SAW menyuruh sholatlah di Bani Quraizah. Maka para sahabat berbeda pandangan. Ada sebagiannya kemudian sholat di jalanan menuju Bani Quraizah, sebagiannya lagi sholat setelah setiba mereka di Bani Quraizah dan itu sudah lewat waktunya. Mana yang salah? Maka ini yang disebut ikhtilaf at-tanawwu', walaupun dari sisi lain kita katakan juga ini ikhtilaf at-tadad. Tetapi Rasulullah SAW mengikrarkan keduanya. Yang sholat di jalanan Rasulullah SAW sukai, yang sholat setelah tiba di Bani Quraizah itu pun Rasulullah SAW pun apa, meridhai dan merestui hal tersebut, walaupun pada asalnya tidak boleh sholat di luar waktu. Ya, jadi kalau mau dilihat yang salah semuanya bisa salah loh. Tapi kalau mau dilihat sisi kebenarnya semuanya benar. Dan ini masuk dalam ikhtilaf at-tanawwu', karena masing-masing memiliki hujjah. Ya, walaupun dari sisi lain juga bisa juga disebut ikhtilaf at-tadad, karena memang saling berbeda kontradiktif antara satu mau ditepat di waktunya, satunya enggak apa-apa yang keluar waktu, yang penting ini Rasulullah mengatakan hal tersebut. Ya. Kalau sekarang di masa pandemi seperti ini juga terjadi khilaf. Sebagian dari ulama dan masyayikh dan para dan asatidz, walaupun ini minoritas sekali, membolehkan salat berjamaah di masjid di daerah yang aman, zonanya aman, atau disebut oleh ahli medis sebagai zona hijau. Ya, sebagian mengatakan masih belum, walaupun zona hijau tetapi belum resmi dari pemerintahan bagaimana. Ya. Maka wallahu alam, di sini ana pribadi menganggap ikhtilaf untuk saat ini yang salat di daerah aman, ya, di daerah aman itu ditinjau kembali apakah daerah itu betul-betul steril, aman, tidak banyak orang masuk dan seterusnya. Silahkan sholat di sana bagi yang mau, tafadhol. Ya. Karena kita diwajibkan sholat berjamaah bagi madhab Hanbali dan sebagian ulama madhab Hanbali, dan itu pendapat yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dekat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi kewajiban baginya. Satu sisi wajib taat ulil amri, satu sisi taat pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat berjamaah. Dan di sini antara yang menitik beratkan taat kepada walil amri yang berdasarkan ahlinya, maka ini sahih. Dan begitu juga dengan yang meninjau masalah sholat berjamaah di tempat yang betul-betul aman, di masjid yang aman seperti masjid komplek, maka ini juga kita tidak batilkan perkataan seperti ini dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Ala kulli hal, ini kita jadikan wallahu alam wa kullu wa'dallahu alhusna. Kedua-duanya semoga Allah Ta'ala ganjari dengan jannah, tidak dijadikan sebagai ajang perselisihan. Itu jika memang apa di daerah yang betul-betul aman dari virus corona. Kemudian perkataan Syekhul Islam rahimahullah taala, wa kama fi qawlihi, sebagaimana di perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun, dalam nafsinya falahu ajrun wahid wa nadhairuhu katsirah. Jika seorang hakim berijtihad kemudian dia benar dengan ijtihadnya tersebut, maka dia mendapatkan dua ganjaran. Ganjaran apa? Ganjaran upaya ijtihadnya dan ganjaran tepat pada kebenaran. Jadi ijtihadnya tok itu kan mengerahkan ilmu loh, mengerahkan upaya. Ini sudah berpahala. Kalau dia benar ternyata hasilnya, maka dia dapat pahala lagi. Wa idza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun. Kalau misalnya dia sudah berijtihad taunya salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Pahala apa? Bukan pahala kesalahan, tapi pahala sudah berupaya. Tapi namanya ijtihad ya, berarti dia harus mengeksploitasi keilmuan. Adapun kalau misalnya ternyata dia tidak punya ilmu yang cukup untuk berijtihad, maka belum bisa dikatakan berijtihad. Wallahu a'lam. Wa idza ja'alta hadza qisman akhara, sara al-ikhtilafu thalathata aqsam. Kalau kamu jadikan hal ini satu bagian lagi, yaitu ikhtilaf tabat, bagian terpisah, maka jadilah ikhtilaf menjadi tiga macam, yaitu ikhtilaf tanawu', ikhtilaf tabat, dan ikhtilaf yang umum, yang tercelah. Wa ammal qismu thani, adapun bagian yang kedua dari ikhtilaf yang ada di dalam Al-Quran. Wa ammal qismu thani minal ikhtilafil madhkuril fi kitabillah, adapun bagian kedua dari model ikhtilaf yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi tadi di Al-Quran disebutkan ikhtilaf model pertama, yaitu ikhtilaf yang kedua pihak itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhtilaf model kedua, yaitu ikhtilaf yang salah satu pihak dipuji, satunya lagi tidak dipuji. Puji ya, satunya lagi tidak dipuji, malah dicela. Maka kata Syekhul Islam, fahuwa ma humida fihi ihda ta'ataini wa humul mu'minun.